Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat melakukan kewajiban puasa dan kita melakukan kewajiban sholat dan rutinitas yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kewajiban yang kita lakukan itu Allah tinggikan derajat kita kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yusuf ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Yang artinya, Yakub berkata, hanya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dia yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengungkap bahwasannya ketika Nabi Yusuf alaihi salam dibawa oleh para saudaranya, kemudian diberi perlakuan yang tidak baik. Kali ini mereka menganggap dengan aduannya yang mereka lakukan itu baik, padahal Yakub ayahnya ketika memandang ini, yang kalian lakukan itu kalian pandang baik, akan tetapi padahal hakikatnya itu buruk. Maka sering sekali kita lakukan, kita menganggap perbuatan kita baik, pada hakikatnya perbuatan kita buruk. Kita menyanjung-nyanjung perbuatan kita, pada hakikatnya perbuatan yang kita lakukan itu buruk. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah memperbanyak introspeksi diri. Mudah-mudahan yang orang yang banyak introspeksi dirinya akan mendapatkan jiwa yang lurus, dapat merespon orang baik dengan hal yang positif. Biasalah, memang manusia tempat khilaf dan lupa. Itu perlu jadi catatan sama kita. Jangan mengklaim orang semaunya mungkin, dan kita juga harus merespon apa yang diberikan oleh pendapat orang lain. Karena apa? Hidup kita ini tidak sendiri. Hidup kita ini bermanfaat, atau kita jadikan hidup kita bermanfaat bagi diri kita dan dapat dinikmati oleh orang halayak yang ramai. Saya didampingin Ustadz Zainal, Ustadz Perdana, untuk memaparkan yang lebih luas tentang kisah Nabi Yusuf ini yang diangkat dari surah Yusuf ayat ke-83. Kami silahkan Ustadz Perdana. Ya, terima kasih Ustadz Safiar. Semakin menarik pembicaraan kita karena kita beralih ke dialog yang terjadi antara Nabi Yakub dengan anaknya kembali. Setelah mereka pulang dan kemudian menyampaikan argumen mereka atau alasan-alasan mereka kenapa Yusuf, kenapa Bunyamin tidak ikut bersama mereka, dan di dalam ayat 83 ini tampak bagaimana reaksi yang ditampilkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, tergambar dalam keterangannya, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Yabi aku berkata, hanya dirimulah sendiri yang memandang baik perbuatan buruk itu. Menarik kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata di awal ayat ini sudah menggambarkan bagaimana kesalnya Nabi Yakub dengan perilaku yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ketika mereka melakukan satu hal yang terburuk di dalam kehidupan, yaitu menganggap remeh segala sesuatu. Ini menjadi satu catatan tersendiri, bahwa di dalam hidup ini jangan pernah menganggap remeh. Tidak menganggap remeh suatu kebaikan, dan juga tidak menganggap remeh yang namanya suatu kejahatan atau keburukan. Para sahabat pernah mengatakan seperti ini, satu hal yang sangat tidak baik adalah ketika orang-orang setelah kami itu akan menganggap remeh dosa walaupun itu sebesar rambut, ya, seringan rambut. Sedangkan kami menganggap bahwa suatu dosa walaupun itu seringan rambut, akan tetapi sebesar gunung, ya. Jadi begitulah para sahabat dahulu tidak menganggap remeh yang namanya suatu keburukan. Para sahabat dahulu bagaimana mereka di dalam kehidupannya berusaha untuk menjauhkan segala perbuatan buruk dan maksiat walaupun itu sangat kecil sekali. Tidak ada anggapan remeh terhadap suatu tindakan buruk, karena yang paling besar adalah permasalahannya ketika seseorang berani melakukan tindakan maksiat, tindakan kejahatan, itu artinya dia sudah menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak memperdulikan Allah sebagai Tuhan yang melarang dirinya untuk melakukan tindakan keburukan. Begitu juga dengan permasalahan kebaikan. Kita juga tidak boleh menganggap remeh suatu kebaikan, ya. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jangan anggap remeh walaupun itu suatu hal yang sangat sederhana sekali, karena mampu memberikan dampak yang besar. Buku-buku motivasi sekarang ini membicarakan bagaimana salah satu cara berinteraksi dengan orang lain supaya sukses adalah dengan senyum, menampilkan wajah yang baik di depan orang lain. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang lewat, begitu. Jangan anggap remeh walaupun hanya sekedar 2 rakaat salat duha misalnya, atau salat witir, karena sebenarnya mampu mengundang datangnya rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini menjadi catatan bagi kita semua, jangan pernah menganggap remeh suatu hal walaupun itu dalam hal keburukan atau dalam hal kebaikan. Ya, terima kasih Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana. Ayat 83 ini di samping jangan menganggap remeh disebutkan juga fasobrun jamil asoglo ayatiani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Sabar itu indah, sabar itu adalah baik. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Menarik untuk kita perdalami sabar di bulan Ramadan ini. Kita dibutuhkan kesabaran dalam menjalankan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk membaca Al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, sehingga kesabaran kita itu adalah sebuah keindahan, karena akhirnya di bulan Ramadan nanti tanpa terasa halaman Al-Quran satu demi satu kita baca, kita lewati, rupanya terakhir sampai juga satu Quran dapat kita baca. Kita hafal ayat demi ayat tanpa terasa, akhirnya kita pun dapat menghafal Al-Quran satu Quran 30 juz. Itulah sabar dalam ketaatan yang berakhir dengan kebahagiaan. Sabar mengikuti waktu demi waktu berjalan di bulan Ramadan, akhirnya kita pun sampai waktu untuk berbuka dan kembali lagi untuk puasa. Itulah kehidupan sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam ketaatan itu adalah indah. Kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketika ada godaan untuk tidak menyantap makanan sebelum buka, waktu berbuka tiba, kita tidak melakukan kemaksiatan mata, tidak melakukan kemaksiatan lidah, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, sehingga kita pun mendapatkan manisnya kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu juga merupakan satu keindahan, as-sabru jamil. Di samping sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ada juga sabar saat menghadapi sebuah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar karena apa? Karena setiap musibah yang diberikan Allah ada hikmah di balik itu. Sabar ketika musibah yang diberikan oleh makhluk, dicaci maki, dituduh yang tidak-tidak seperti ini, dibilang kepada anak-anaknya, wahai anakku, bawa Bunyamin dalam keadaan bagaimanapun, rupanya tidak dibawa. Sehingga Nabi Ya'qub alaihissalam harus sabar ketika menghadapi musibah yang diberikan oleh anak-anaknya, dengan satu prinsip, kekuatan imanlah yang menyebabkan kesabaran empat bagian ini menjadi begitu indah. Karena apa? Asallahu ayatiani bihim jami'a. Mudah-mudahan di balik kesabaran itu ada kebahagiaan, di balik kesabaran itu ada kemenangan. Jangankan Bunyamin pulang, jangankan Bunyamin dapat, jangankan Bunyamin kembali ke kampung halaman, insya Allah Nabi Yusuf pun akan pulang dan kembali kepada ayahnya yang bernama Yakub, jangankan itu Salomon, abangnya yang tertua pun, anaknya yang tertua pun akan dapat kembali kepada kepangkuan keluarga besar. Ini merupakan bukti bahwa tiada kata menyesal bagi orang yang bersabar, karena Allah selalu bersamanya. Itulah kekuatan iman. Wahuwal alimul hakim, karena Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Di balik penderitaan, pengorbanan, perjuangan, pasti ada harapan dan kebahagiaan. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan Ustadz Zainal. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua catatan dalam kehidupan kita ini untuk melakoni apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Karena yang dipaparkan Ustadz Zainal tadi, begitu indah orang yang sabar, yang digambarkan dalam ayat yang kita angkat, Yusuf, ayat surah Yusuf ayat ke-83, di mana Yakub alaihissalam dengan kesabarannya dia mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan, datangnya Nabi Yusuf, datangnya Bunyamin, dan saudaranya berkumpul semua. Kemudian kesabaran ini juga mendidik kita agar kita tidak arogansi, agar kita selalu rendah diri. Kesabaran juga membawa orang dari penderitaan menuju kepada kemenangan. Dan kita ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka apapun urusannya yang telah kita lakukan dengan hal yang positif, maka Allah mengetahuinya, dan Allah juga maha bijaksana, dan Allah akan memberikan perbuatan kita dengan yang baik. Maka pada bulan suci Ramadan ini, banyaklah kita mengamalkan dengan perbuatan yang baik. Jangan kita melihat perbuatan orang, introspeksilah diri kita. Apa yang telah kami sampaikan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar, didampingin Ustadz Zainal dan Ustadz Ardiansah, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.